manusia di dunia seakan berperan dalam sandiwara. Telah ditugaskan dan telah dibebankan apa yang dilakukannya. Semua berperan dan semua berbuat apa yang ditugaskannya. Peran kelahiran, peran kematian tak dapat dibantahnya. Tugaskannya, peran kelahiran, peran kematian tak dapat dibantahnya. Ada yang kaya dan ada yang miskin dalam masing dan degannya. Ada yang malas dan ada yang rajin dalam masing peranannya. Ada menangis dan ada tertawa, itu memang ceritanya. Manusia di dunia seakan berperan dalam sandiwara. Telah ditugaskan dan telah dibebankan apa yang dilakukannya. Semua berperan dan semua berbuat apa yang ditugaskannya. Peran kelahiran, peran kematian tak dapat dibantahnya. Ada yang kaya dan ada yang miskin dalam masing adegannya. Ada yang malas dan ada yang rajin dalam masing peranannya. Ada yang kaya dan ada yang miskin dalam masing adegannya. Ada yang malas dan ada yang rajin dalam masing peranannya. Ada yang kaya dan ada yang miskin dalam masing adegannya.